datang tanpa ku sadari. Air mataku mengalir, terdengar ayat seruan takbir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia hari raya. Kan ku sujud di kakimu bila kita bertemu. Kan ku cium tanganmu, ku pohon restumu. Oh maafkan daku kesalahan diriku. Walau jauh di Gosh.